محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الثاني ما yang kedua ma ya dari apa ini yang menjazmkan dua fi'il. Baik. Wa huwa ismun mawdu'un fil asli lima la ya'kilu. Dia ada isim pada asalnya yang diperuntukkan untuk isim yang la ya'kil. Baik. Summa domina makna syart. Syarti. Dia mengandung juga makna syarat. Ya. Apa juga dia ada makna syaratnya. Kamitsali al-musannif. Seperti contoh yang dibawakan oleh musannif. Nahu. Ma ta'kul akul. Ma ta'kul akul. Dia isim ya. Perhatikan. Karena dia isim, berarti dia nanti punya mahal i'rab. Isim isyarah mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Mana khabarnya? Jumlah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar mubtada. Nah, kemudian ta'kul fi'lu syart. Akul jawabu syart. Majzum keduanya. Fama fi misalihi ismu syartin jazimin. Dia isim syarat jazim. Baik. Pada contoh yang dibawakan oleh musannif fi misalihi, yaitu contoh yang dibawakan oleh musannif, ya. Muama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ini fi misalihi, yaitu pada contoh musannif. Ma isim syarat, taf'alu fi'lu syarti. Ya'lamhu ya'lam, jawabu syart wa jazauhu. Wa alamatu jazmihi fil awal hadfun nun karena dia minal af'al al-khamsah wa tsani as-sukun. Ya'lamhu. Ya. Wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu. Lafaz jalalah fa'il dari ya'lam. Taib as-salis man. Man wa huwa ismun mawdu'un, dia isim, perhatikan lagi-lagi dia isim. Fil asl liman ya'kilu. Ya'kilu maksudnya ya'lamu. Ya, kenapa? Karena Allah tidak disifati dengan sifat akal, namun disifati dengan sifat ilmu. Karena nanti banyak yang itu untuk Allah, ya. Misal kata Nabi apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Aamintum man fis sama. Man. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Baik. Summa dhammana. Domananya jawab daripada domina lebih bagus domana. Summa domana makna syarti. Kemudian dia mengandung juga makna syarat. Kamisali al-musannifi, seperti contoh yang dibawakan oleh musannif. Wanahu man nukrim ukrim, siapa yang kita man tukrim ukrim, siapa yang kau muliakan aku muliakan. Ya, berarti man itu nanti fi'li raf'in mubtada. Jumlahnya fi'li raf'in khobar. Baik. Faman fi misalihi, man yang dibawa pada contoh musannif, man apa? Man ya'mal su'an ya, yujzabih. Ya, yujzabih. Maka ya'mal su'an fi'lu syart, su'annya maf'ul bih, yujza jawabu syart. Wa alamatu jazmihi fil awal sukunu akhirih, sukun akhir. Ya, wa bisani hadfu harfil illah wa huwa al-alif. Ya, menaibul fa'il domir mustatir. Jaza ya jazi yujza. Yujza dibalas dia. Baik. Arabi mahma. Ya, jadi kalau diartikan paham ya. Man barang siapa gitu kan. Man shoma Ramadana. Nah, ini kemarin masalah fi'lu syart dan jawab syart itu enggak ada masalah apakah keduanya fi'il mudhari atau salah satunya fi'il mudhari madi atau kebalikannya. Atau keduanya madi, tidak masalah. Ya. Ar-Rabi' mahma. Wahwasmun, dia adalah isim juga. Misluma, sama seperti ma. Fima wudi'alahu, ya sesuai yang diuntukkan untuk si ma juga. Berarti liman ya'kilu, bagi yang ya'kil, ya'lam. Kami sahali al-musannif, seperti contoh musannif. Nahu mahma tu'tini utika alaih. Oh, ya. Apa ini? Usibka. Asaba yusibu. Itu kan? Asaba yusibu. Asaba yusibu itu artinya apa sih? Memberi penghargaan. Asaba yusibu. Ya, berarti kita irab mahma ismu syar. Ya. Mabni ala sukun fi mali nas fi mali rab'in mubtada wa huwa tajzimu fi'lain. Ya. Tu'ti fi'lu syart majzumun wa alamatu jazmihi apa? Tu'tini. Ya. Apa? Hadfu harfil illah wa huwa aliyah. Ya enggak? Nun wiqayah ya maf'ul awal. Tu'tini. Usibka, usibka jawabu syart majzum wa alamatu jazmihi. Ya. As-sukun. Aslinya asaba yusibu dihadap ya karena sukun lam fiilnya alaih jar majrur muta'alliq dengan usibka. Jumlah tu'tini usibka fi mali rafin khabar mubtada. Fa mahma fi misalihi, nah sekarang fi misal musannif apa itu? Wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'al. Ya. Ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain ta'muri fi'lu syart gitu. Wa annaki mahma ta'muri gitu kan. Ya. Ya, ta'muri fi'lu syart. Yaf'al yaf'ali jawabuhu wa jazauhu. Wa alamatul jazmi fil awal hadfun nun ta'murina wa fi tsani sukuni akhirih. Ya, kan ada kasrahnya itu. Yaf'ali, kenapa tuh kasrahnya? Wa hurrika bil kasri, diharakati dengan kasrah yaf'ali. Kenapa? Kan yaf'al harusnya li ajli, ya li ajli qafiyati syi'ri, karena akhir syair qafiyah, karena akhir syair begitu. Taib al khamis idma. Ya, buat yang baru nanti siapa Abdillah pelajaran ini sorot, terus ajrumiyahnya mau sore apa ha, sebelum Jumatan juga Riyandi? Sebelum Jumatan juga. Tuh, berarti yang lain juga tuh Herlin, Ahmad ajrumiyah. Matan, diapalin lagi. Ahmad ikut gak sorot sama Johar? Loh, kenapa? Herlin. Herlin, Ahmad ikut sorot sama Johar. Ya. Baik. Wajib itu. Liburnya hari apa Johar? Enggak ada libur ya? Hari. Oh, ada. Hari apa liburnya? Hari Ahad. Kira-kira enggak ada libur Johar. Nah. Ya. Mudah-mudahan 2 bulan selesai itu ajrumiyah beserta ujian-ujiannya. Biar nanti di bulan apa nih? Sekarang bulan apa sih? Mei. Di bulan Juli kita itu udah bisa ke apa namanya? Hasyiah Ibn Qasim. Hasyiah Ibn Qasim. Hai, ya. Muslih pernah belajar belum? Hasyiah Ibn Qasim bisa selesai. Terbaca itu. Buh, jadi si bawah muslih. Si bawah. Penjahit jadi si bawel. Aduh. Ngeri ini muslim ntar nih. Semua di Irop ntar mati. Barbel di Irop juga mati. Barbel maju sumun. Aduh. Mana lagi tadi? Ya. Misalah. Tak akhir jidan. Ya. Ya, mana lagi sekarang? Al-Khamis ya. Idma wahuwa harfun. Idma dia huruf. Berarti la mahala lahu minal i'rab. Ya. Idma dia harfun. Nah. Mislu in sebesar seperti in fi mawdi alahu, dan dia diperuntukkan sama seperti in juga. Kamitsali al musannif, sama seperti contoh yang dibawakan oleh musannif mengenai idma. Idma takum akum, jika kamu berdiri aku berdiri. Ya. Wa nahu qauli syair wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Ya. Wa innaka idza idma ta'ti. Nah, ini ta'ti atayati. Nah, ta'ti fi'l syart. Ya. Kemudian mana jawab syartnya? Mana jawab syartnya? Tulfi. Ya. Dan sesungguhnya engkau, jika engkau datang di situ, engkau bukanlah sang juru pemberi perintahnya. Ya. Ayo salam. Ya. Tulfi. Ya. Man iyahu, maka engkau akan mendapatinya. Tak muru'at. Ya. Ya. Fa idma fi misalihi, kalau idma pada contoh musannif, idma takum akum harfu syartin wa jazmin yajzimu fi lain takum fi lu syart akum jawabuhu wa jazauhu wa lamatul jazmi fihima as-sukunu. Nah, wadih ya. Taib as-sadis ayyun bitasydid, ayyun bitasydid, ayyun. Nah, huwa ismun mawdu'un fil asl. Nah, dia isim, berarti dia lahu mahal min al-i'rab. Ya, bihasabi ma yudafu ilai. Pada asalnya dia sesuai dengan yang diidofahkan kepadanya. Summa dammana ma'na syarti, dia mengandung makna syarat juga. Fayakunu liman ya'kilu, maka dia untuk yang berakal. Finahwi ayyuhum yakum akum ma'ah. Siapa di antara mereka yang berdiri, aku berdiri bersamanya. Ya. Ayyu ismu syart. Ya. Baik. Ismu syar. Baik. Marfu'un wala mutarafihi. Mubtada marfu'un wala mutarafihi adamma. Wa huwa mudaf. Yakum fi'lu syar. Akum. Ya. Jawabu wa jazaa'u syar. Ma'ah jar majrur muta'alliq dengan akum. Jumlah yakum akum ma'ah fi mali rafin khabar mubtada. Tahi barakallahu fiik. Walima la yaqilu. Ya, juga ayun bisa diperuntukkan untuk yang la yaqil. Fi nahwi ayyad dawabi tarkab arkab. Ayya ismu syar. Ya. Sebagai apa i'rabnya nih? Mubtada bukan. Ah, maf'ul bih. Muqaddam mansub wa huwa mudaf ad-dawabi mudafun ilaih. Nah, mana amilnya? Nah, ini tarkab. Jadi ini simbiosis mutualisme. Ayya makmul dari tarkab, tarkab makmul dari ayya. Ah, itu simbiosis mutualisme. Iya enggak? Bagi musli dan atangana. Enggak kenal Abdillah man huwa man hi atangana itu. Enggak tahu. Perlu di ospek dulu sama Paza. Ayat dawa di tarkab kendaraan apa nah adawab hewan tunggangan apa saja yang engkau tunggangi, arkab. Aku akan tunggangi juga. Maka tarkab fi'l syart, arkab jawabu syart. Baik. Wa kamitsalil musannif. Dan pada contoh yang dibawakan oleh musannif, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ya. Ayatnya itu ismu syart maf'ul bih muqaddam. Ya, tad'u-nya itu silah litakid atau zaidah. Silah takid ta'duban. Ya, tad'u fi'il syart. Ya, al-waw fa'il tad'u falahul asmaul husna. Fa'nya rabithah li jawab syart. Ya. Al-asma. Ya, al-asmaul husna mubtada muakhar. Husna sifat. Jumlah ismiyah fi mahalli jazmin jawab syart. Tayyib barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ini lebih terlambat lagi. Tayyib. Lianna taqdira, karena takdir dari ayyama tad'u falahul asmaul husna ayyasmaini ayyal ismaini tad'u min ismin ismillah fahuwa ismi fa aw ismir rahman falahul asmaul husna gitu ya. Dari dua ini nama mana saja yang kau seru dari nama Allah atau nama Allah Ar-Rahman, maka miliknya lah nama-nama yang husna. Ya. Ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna. Ayy barakallahu fiik. Ya. Baik, berikutnya. Walil makan. Nah. Walil zaman. Jadi ayyun itu liyakil liyakil liman la yakil. Kemudian lil makan walil zaman. Lil makan contoh. Ayyam makanin tajlis ajlis. Ayyam makanin tajlis ajlis. Berarti ayah apa irabnya ayah? Maf'ul muqaddam. Zorof. Zorof makan. Kan dia menunjukkan makna makan. Ya. Zorof makan. Maf'ul fi. Mansub. Makanin mudofun ilaih. Tajlis jawab fi'lu syar. Ajlis jawab syar. Di tempat mana aja ente duduk, ane duduk gitu. Walid zaman ayya yaumin tasum asum ma'ak. Berarti ayahnya apa? Zorob. Zorob zaman. Yaumin yang mudofun ilaih tasum fi'lu syar asum ma'ak jawab syar. Fa'ayyan fi misalihi, adapun ayyan pada contoh yang dibawakan oleh musannif, fa'ayyan, ya, ayyan ma tad'u falahul falahul asma'ul husna. Ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Pada contoh yang dibawakan oleh musannif dari ayat ini, ya, fa'ayyan fi misalihi ismu syartin jazimin yajzimu fi lain. Ma silatun wa tawqidun, atau disebut dengan ma zaidah. Namun kalau di Quran silatun wa taukidun ta'adduban. Tad'u fi'il syart wala matu jazmihat pun nun ya nominal af'amil af'al khamsah waw fa'il. Wal jumlah falahul asmaul husna fa'nya itu fa rabithah li jawab syart. Al asma alahu lahu jar majrur mutaqaddim fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Al asma mubtada. Husna na'at. Jumlah jar jumlah mubtada khabar lahul asmaul husna fi mahali jazmin jawabu syart fi mahali jazmin. Wadah ya, jelas ya. Abdillah puyeng Abdillah opo iki. Tenang, nanti ajurmiah selesai dihantam sama si Abdillah insyaallah. Dihantam semua. Diantep gitu. Musli yang diantep. Berani sama musli Smackdown KU. Barakallahu fiik. Abdillah banyak-banyak tanya ke musli. Ya. Nah, tanya juga. As-sabi mata. Kalau di tempat lain ada jumat istirahat ya. Nah, kita belajar sedikit lah. As-sabi mata wahwasmon di isim. Maudu'un fil asl lidalalati ala zaman. Ya, pada asalnya dia diperuntukkan untuk menunjukkan kepada waktu zaman. Zaman. Summa dummina makna syarti. Kemudian dia terkandung juga makna syarat. Kamitsali al-musannifi mata ta'kul akul. Ya, berarti mata itu isim mubtada. Nanti ta'kul akul itu fi mali rafin khabar mubtada. Ta'kul fi rusyat akul jawab syarat. Apa nanti makan? Ane makan. Pak mata bimisalihi. Adapun mata pada contoh musonif. Apa contoh yang bukan musonif? Mata. Mata adok al imam mata tak rifuni. Kapan aja ane meletakkan udang-udang sorban, maka kalian akan mengetahui ane. Mata tadok al imam mata. Taib. Nah, maka pak mata bimisalihi ismu syartin jazim. Ya jizimu fi'lain ada fi'lu syar meletakkan. Al-imamata maf'ulun bih. Fa'il dari ada domir mustatir wujuban takfiruhu ana. Ta'rifuni ta'rifu jawabu syar wa jazauhu. Walamatul jazmi fil awal as-sukun wa hurrika bil kasri. Kenapa? Ado'i kenapa? Liltiqa'i sakinain. Karena berjumpa dua sukun, karena di depannya ada al-imamah. Gitu ya. Wafisani hajbun nun ta'rifuni nun nun wikoyah ya. Kemudian ya domir mutakallim mabni ala sukun bimali nasbin maf'ulun bihi. Itu irob lengkapnya. Asamin ayyana ya. Ayyana ya. Wahwasmun di isim mislu mata fimaudi alahu, sama diperuntukannya untuk mata juga. Kamisalil musannifi minahu ayyana ta'tini ukrimka ya. Ayyana fi misalihi, kalau contoh musannif apa ayyananya? Fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rih tanzil ya. Maka kemana saja angin itu mengarah engkau singgah gitu. Ya. Maka ayana pada contoh musonif ismu syartin jazim. Ya. Jazimin yajzimu fi'lain. Ma zaidah atau silah litaukid. Karena dia bukan Quran, ya, taukid zaidah aja. Baik. Ta'dil fi'lu syart, tanzil jawabu syart. Tanzili. Walamatul jazmi fihima asukun illa annahu hurika fisani bil kasri. Kalau yang kedua diharakati dengan kasrah, kenapa? Li ajlil qafiyah, karena di akhir bait syair. Ya, at-tasi aina wa wasmun maudu'un fil asl lidalalah 'alal makan. Dia isim yang ada asalnya, pada asalnya diperuntukkan untuk makan. Ya. Kalau ayana sama seperti mata berarti zaman ya. Kapan saja gitu, bukan di mana saja, kapan saja. Kalau ayana baru di mana? Summa dumina makna syarti, kemudian terkandung makna syarat di situ. Ya. Kamisali al-musannifi sama seperti contoh yang dibukan al-musannif apa? Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maut akan menjumpai kalian. Ya. Taib. Ya. Nahu aina tanzil anzil, di mana aja kamu turun singgah, aku singgah. Fa aina fi misalihi, padapun aina pada contoh yang dibawa oleh musannif, aina tak aina ma takunu adamanya ya. Ya. Ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Ya. Aina ma, berarti ma-nya apa tuh? Hah? Aina ma manya silah wa taukid. Nah, Kalau di luar Quran kita katakan zaidah. Baik, takunu fi'lu syart majzum. Yudrik kumul yudrik jawabu syart jazauhu. Kumnya itu maf'ulun bih. Wa alamatul jazmi fil awal hadfun nun yana minal af'al khamsah yakun takununa. Wa fis tsani as-sukun adraka yudriku. Baik, wadih ya. Jelas ini sadiq. Bima jelas ya. Al-ashir yang ke-10 anna. Anna wa huwa ismu wa huwa ismun mislu aina. Ya, fi ma'udi alahu seperti yang diperuntukkan untuk aina. Ya, seperti yang dibukakan oleh musannif. Musannif apa bawain contohnya? Anna. Fa asbahat atati ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Baik. Wa nahu anna tastakim tarbah. Di mana saja engkau tastakim istiqomah tarbah, maka engkau akan mendapatkan untung. Ya. Rabiha yarbah. Maka engkau akan mendapatkan untung. Ya. Fa anna fi misalihi contoh ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain ta'tiha fa asbahat anni ta'tiha fa asbahat anna ya. Maka di mana saja engkau mendatanginya tastajir biha. Tastajir itu apa sih? Meminjam ya, tatlubul ijarah. Ya. Maknanya aman. Maka engkau akan meminjam, tapi sini maknanya apa? Al-amnu warohah. Maka engkau akan merasa aman, nyaman dengannya. Baik. Tajid al-hatab al-jazlan. Maka engkau akan mendapati kayu yang jazlan, yang kowi, yang kuat, yang keras. Ya, dan api yang ta'ajjaja. Ta'ajjuj itu mana apa? Isti'al, yang menyala-nyala. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Itu contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya. Ta'tiha fi'lu syart tajid jawabuhu wa jazauhu wa alamatu jazmihi fil awal hadfu harfil illah wa huwa alya ta'ti gitu ya. Wa fis tsani as-sukun. Adapun tastajir itu badal dari ta'ti. Badal apa? Badal ijtima'an. Ya. Al-hadi asyara haitsuma. Ya. Haitsuma wa wasmun mislu aina fi mawdi alahu. Kamitsali al-musannif. Seperti contoh yang diberikan oleh musannif. Maksudnya poin contohnya apa? Ay haizuma tastakim yuqaddir lakallahu najahan. Ya. Di mana saja engkau istiqomah, maka Allah akan mentakdirkan untuk kau ke apa namanya? Kesuksesan. Ya. Maka Allah akan bukan mentakdirkan di sini apa? Memberikan kemampuan untuk engkau kesuksesan, keselamatan, najahan. Ya. Kamisal musannif nahu haitsu matan yanzilul alimu yanfa. Di mana saja orang alim singgah yanfa, dia akan bermanfaat. Ya, haitsu ma misali ya jelas ya, yanzil fi'lu syart yanfa jawab syart. Al alim fa'il dari yanzil. Jumlah itu semua nanti fi mahalli raf'in khabar. Mubtada. Fahaitsuma fi misalihi ismu syartin yajzimu fi'lain. Haitsuma tastakim yuqaddir. Tastakim fi'lu syart yuqaddir jawabuhu wa jazauhu. Alamatul jazmi fihima as-sukun. Wa qawluhu perkataan musannif al-Hattabi. kulluha al-asma, semuanya adalah isim, illa in dan izma, fa innaha harfan, kecuali in dan izma, ila akhir. Qad taqaddama al-kalamu, telah berlalu ya, komentar ala hadha, pembahasan hal ini, fi awal syarhi adawati syarti, di awal-awal penjelasan adawati syart. Farji' ilaihi in syi'ta, ya, rujuk apa, murojaalah ke sana, rujuklah, kembalilah ke sana jika Anda inginkan. Wa inna ma summiya al-awwalu syartan, nah fi'il yang pertama kan dinamakan syarat. Kenapa ini? Li'annahu alamatun ala wujudis tsani, karena dia adalah tanda akan keberadaan yang kedua. Ya. Wa syartu fil lughah al-alamatu, sedangkan syarat secara bahasa kan apa? Tanda. Wa summiya as-tsani jawaban wa jazaan, sedangkan yang kedua dinamakan sebagai jawab usyar, jaza usyar, tashbihan lahu bi jawab su'al, ya, ini karena serupa dengan jawab pertanyaan, bi jazail a'mal, wa bi jazail a'mal, dan juga dengan balasan a'mal. Di annahu yaqa'u ba'da syarti, karena dia terletak setelah syarat, kama yaqa'u al jawabu ba'da su'ali wal ya, wal ja'i, sebagaimana jawaban terletak setelah pertanyaan. Ya. Wal jaza'u ba'dal fi'li. Ya. Dan sebagaimana balasan terletak setelah perbuatan. Al mujaza 'alaih, yang dibalas, diberi ganjaran atasnya. Itu kenapa dinamakan jawabu syart wa jaza'uhu. Gitu. Ya. Fa'idatun fa'idah. Tanqasimu hadihil adawatu, ya, adawat ini, jawazim ini, dia terbagi binisbati litisali ma, kalau dia bersambung dengan ma, biha wa adamihi atau tidak adanya ma, ila salasati aqsam. Ya. Kan ada tuh haisuma, izma, gitu ya, mahma, ya. Baik. Terbagi menjadi tiga jenis. Qismun la yajzimu illa muttasilan biha. Satu bagian yang tidak menjazmkan kecuali bersambung dengannya, yaitu haisuma dan izma. Wa qismun la yajzimu illa munfasilan anha, dan satu bagian yang tidak menjazmkan kecuali dia mesti terpisah dari ma. Ya, wa huwa man, kan enggak ada man ma. Ma mama. Mahma, mahmama, anna, annama, itu enggak ada. Wa qismun yajuzu fihi al-amran, dan satu jenis yang boleh dua tadi, boleh munfasil, boleh muttasil dengan ma, yaitu in, ayun, mata, aina, ayyana. Wa qad naddamaha ba'duhum fi baitaini, sebagian ulama ini telah menggabungkannya dalam dua bait. Faqala qad lazimat ma haitsuma wa idma wa mtana'at fi man wa ma wa mahma wa kadzaka fi anna wa baqiha an ata wajhani isbatun wa hadfun sabata. Ya. Dan ma itu melazimi selalu ada pada haitsuma dan idma. Wamtana'at, namun terjegah pada man, ma, dan mahma. Kadzaka, demikian pula fi anna, pada anna. Wabakiha, adapun selainnya. Ata wajahani, dia datang dalam dua wajah. Boleh ada ma, boleh tidak ada ma. Isbatun wahadfun sabata, itu boleh isbat, isbat ma, boleh hadaf sabata, itu sabit demikian. Ya, barakallah. Qala al-musannif wa idza lam yasluhil jawabu ay yuj'ala syartan wajaba iftiranuhu bil fa. Itu tadi pada ayat. Ya. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nah, apabila tidak layak jawabu syart, maka dijadikan syarat. Ya, ayu ja'ala syartan. Ya. Wa idza lam yasluh al-jawabu, apabila jawab itu tidak layak dijadikan syarat, maka wajib disambungkan dengan fa. Ya, fa rabithah. Nahu wa iyamsak, wa iyamsak, wa iyamsaska bi khairin. Ya. Apabila gitu ya. Yamsaska menyentuhmu, tapi ini maknanya mendatangimu. Kebaikan. Maka mana jawab ustadznya? Kan jumlah ismiyah tuh huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha mampu atas segala sesuatu, kan gak layak jadi jawab ustadz. Maka pakai fa, wajib iktiran ya, fa huwa. Mana ini paknya namanya rabitatun di jawab ustadz, yang mengikat jawab ustadz ya. Wa in kuntu, wa in kuntum tuhibbunallah ya, ini insyartia kuntum jawab fi'il ustadz ma ya, tuhibbunallahnya itu berarti apa? Ya, khobar, ini fi'il mudhari. Ya, lafaz jalalah maf'ul bih. Nah, jumlah fi'il mudhari dan maf'ul bihnya itu fi mali nasbin khobar kuntum. Nah, mana jawab syartnya? Ittabi'u kan fi'il amr, enggak layak. Ya. Enggak ada. Berarti pakai apa? Pakai fa, farabithah dijawab, dijawab syart. Fattabi'un. Wa ma yaf'alu min khairin lan yuk ya falan yukfaru wa ma yafalu ya yafalu fi'il syar ya lan yukfaru kan enggak layak jadi jawab syar, berarti gimana falan yukfaru, maka mereka tidak akan dihalangi dari pahala. Au bi idza al fujaiyah, atau dengan idza fujaiyah, fujaiyah enggak di idza, pernah belajar enggak di al mubti idza fujaiyah? Pernah ya, yang datang tiba-tiba gitu kan. Di durah udah lewat ya. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. In tusibhum. Tusibhum. Tusibhum fi fi'il syart. Humnya itu maf'ul bi sayyi'atun fa'il. Bima qaddamat aydihim. Ba'nya ngejar. Manya ma mausul, qaddamat aydihim jumlah silah mausul. Mana khabar apa jawab ustadznya? Hum yaqnatun kan jumlah ismiyah. Hum mubtada yaqnatun fil mudhari nanti fi mali rafin khabar. Maka tiba-tiba mereka putus asa. Maka pakai idza. Ya, idza. Idza hum yaqnatun. Baik. Qala syarih, berkata pensyarah. Ya. Wa qauluhu wajaba iqtiranuhu. Ini kalau ya enggak layak jadi jawab syart, maka wajib disertakan dengan fa'il akhir. Ai, yajibu iqtiranul jawabi bil fa. Yaitu wajib disertakan dengan fa jawab syartnya itu fi sittati mawadi'a, di 6 tempat. Dakaral musannifu minha salasatan. Musannif hanya menyebutkannya 3. Al awwalu al jumlatu al ismiyatu, pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kan enggak layak tuh. Yang musannif sebutin apa? Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah allati qablaha talab, talabi, apa lagi? Jumlah fi'liyah. Ya, fi'luha makrunun bi nafin ghairi la dan lam. Baik. Kamitsalil musannif. Ya, seperti contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya. Fahuwa huwa ala kulli syai'in qadir kan jumlah ismiyah. Ya. Atau contoh in tajtahid fa anta faizun. Ya kan? Anta faizun juga jumlah ismiyah, jumlah mubtada khobar. Jika engkau sungguh-sungguh maka engkau sukses, maka pakai fa. Ya. Fahuwa fil ayah, pada ayat ya. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Huwa mubtada qadirun khobarnya. Adapun ala kulli syai' itu jar majrur muta'alliq dengan qadirun. Ya. Wal jumlah ismiyah fi mahalli jazmin, jawab syart ya. Wa qad iktaranat bil fa, dia ber apa namanya? Iktiran bergandengan dengan fa, wujuban wajib. Atsani al jumlah al fi'liyah allati qabla allati fi'luha talabi. Ya, fi'il yang jumlah fi'liyah yang fi'ilnya talabi, itu fi'il amr pada contoh ya. Fattabi'uni gitu kan. Kamisalil musannif. Atau pada contoh in jaa zaidun fala tadrib hu. Nah, ini kan juga talabi ya. Nahyun ya. Jika zaid datang la tadrib hu, enggak boleh la tadrib hu. Langsung fala tadrib hu. Pada ayat ittabi'uni. Nah, itu kan fil ayat jumlatun talabiyatun fil amr fi mahalli jazmin. Jawab syart wa qad iqtaranat bil fa' wujuban wajib. As-salis al-jumlatu al-fi'liyatu allati fi'luha maqrunun binafin ghairi la walam. Yang ketiga jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan nafyun, tapi nafyunnya bukan dengan la dan la. Apa? Dengan lan gitu kan. Falan yukfaru kamisalil musannif. Atau contoh, kita contoh sendiri. Intajtahid fama tandam manya manafiyah. Kan nafiahnya itu bukan la dan lam. Jika engkau sungguh-sungguh fama tandam, maka engkau tidak akan menyesal. Ya. Tajtahid fi'lu syar. Manafiyah. Ya, fama nafi fama tandam. Lan tukfaru pada ayat jumlatun fi'liyatun makrunatun bilan fi mahalli jazmin jawabu syart wa qad iqtaranat bil fa wujuban. Arabi al fi'liyah allati fi'luha jamidun. Ya, yang keempat jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il jamid. Fi'il jamid itu apa? Yang enggak bisa ada fi'il madi dan fi'il amarnya atau salah satunya. Fa'asa fi'il madi. Berarti enggak ada fi'il mudhari dan fi'il amar. Ya, nanti ada fi'il amar yang enggak ada fi'il madi, fi'il mudhari. Misal ta'al. Ya. In tajtahid fa'asa an tafuza. Fa'asa an tafuza. Nah. Asa an tafuza fi'il madi. Baik. Al-Khamis dan seterusnya nanti lanjut insyaallah. Ya, sampai Al-Khamis dulu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran lillahi. Dan tak sabar kepada kita.